Masih sendiri ya? Sendiri, A. Udah punya pacar belum? Belum, A. Mau nggak sama saya? Enggak ya? Ya udah kalau nggak mau. Sini, bang. Sini. Sini. Belum. Sini. Sini. Enggak ada orang. Sini. Gua nggak mau tahu, tolong rayuin gua. Masya Allah. Maksud gua dia buat gua, rayuin. Lu omongin, gua mau gitu. Gak mau lo? Mau. Apa lo? Enggak. Burung gelatik, gebal gabel. Bagus. Ande cantik. Suruh ngerayu, lu bukan jatuhin gua, bilangin gua di sini yang megang di sini, harus mau sama gua, nikah sama gua, bilangin gua pengangguran, gitu. Bilangnya gimana? Lu mau nggak nikah sama gua gitu? Lu mau nggak nikah sama gua? Gitu. Neng? Ya. Mau nggak nikah sama gua? Bener, Aa. Iya. Jadi Aa selama ini tuh suka sama Neng. Iya. Udah Aa datang aja ke rumah orang tua Neng. Yang bener. Iya. Jadi, Neng mau nikah sama gua? Ya kan, kita udah... Supri! Malah elu pacaran. Gua itu maksudnya gua. Mau gak, Mak? Oh, gitu. Oh, coba contohin. Gimana sih maksudnya? Aduh, gini nih. Neng! Iya, A. Cantik banget nih. Makasih, A. Mau gak, Mak? Ama kan tadi udah ngomong sendiri, ngapain harus ngomong. Asik, gua tuh. Gimana sih? Tadi lihat kan? Lah iya. Orang bingung. Masa enggak paham-paham sih lu? Oh. Kan dia ngeliat kita berdua. Oh. Mungkin dia minta dicomblangin sama itu. Oh, sama ini? Iya. Sama ini. Mas. Biar gua jelek gua enggak. Jangan gitu loh. Panjatnya ke orang. Macam lu. Ada syaratnya gitu, ada syaratnya. Ada syaratnya. Enggak, A. Enggak. Masa enggak sih? Palingan mah kalau gitu mah enggak perlu. Neng mah sukanya cowok yang wangi aja. Wow, lagi. Pakai parfum dong kalau mau deketin cewek. Oh gitu ya? Iya. Tapi mau kan? Kalo... Jangan gitulah, saya preman juga manusia. Neng. Ya. Aku pasti... itu yang jangan bau-bau gitu. Jarak 5 kilo udah terasa lo baunya. Cewek sukanya nyanyi. preman pakai sendal sih. Ini cewek sukanya dinyanyiin. Oke. Okay. Aduhai. Oke. Okay. Aduhai. Terus? Sambung dong. Oke. Okay. Aduhai. Sambung dong. Bukan gitu, ada lagunya. Gimana sih? Gimana gitu. Habis lagunya. Neng baru kali ini ya. Kenapa? Dinyanyiin tapi medeni loh. Medeni? Saya medeni. Ayolah. Jangan gerak-gerak terus, baunya tambah menyengat. Apa sampah, bau. Preman juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan Belina, harusnya kamu mandi dulu, Gi. Ntar aku gondong. Potong. Di potong. Gondong. Mandi ya. ya. Mandi terus minum obat ya. Sudah. Gua sebetulnya di sini pernah